Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tatma' wa nafsin la tashba', innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka ya rabbana mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa ahshurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa ash-shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan guru kami, guru kita semuanya, Al-Allamah Dr. Abdul Qadir Al-Husain Asy-Syami. Beliau adalah guru pembimbing murabbi, seorang syekh yang alim di dalam tafsir, ilmu tafsir, dan beliau juga alim dalam urusan akidah. Akidah kita ahli sunnati wal jama'ati al-asy'ariyati. Dan nanti di penghujung majlis yang ingin bertanya tentang permasalahan-permasalahan agama boleh menyampaikan kepada beliau. Tapi sebelumnya kita akan mengistiqomahkan majlis kita, istiqomah dengan hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Mungkin malam ini kita tidak terlalu panjang. Kita sudah masuki pada hikmah yang selanjutnya, itu hikmah yang ke-55. Qala Asy-Syaikh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid daraini, amin ila anqal. Sampai kepada apa yang boleh sampaikan, an-nuru lahu al-kashfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul ikbalu wal itbaru. Pada pertemuan yang lalu Ibn Athaillah As-Sakandari juga berbicara tentang nur, cahaya atau karunia ilahi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Itu digambarkan seperti cahaya yang dikirim kepada hati, yang dengan cahaya tersebut hendaknya hati terus menuju kepada Allah. Matiyatun, kendaraan menuju kepada Allah. Kemudian di sini bicara lagi tentang nur. Tapi ada bandingannya, ada nur, ada al-basirah, ada al-galb. Ada di sini yang dibahas nur saat ini bukan nur yang kemarin. Untuk menjelaskan lebih gamblang lagi bahwa fungsi nur, cahaya itu adalah penerang yang menghantarkan kita untuk sampai tujuan. Seperti digambarkan pada pertemuan yang lalu, ada barangnya, ada mata yang sehat. Tapi tidak ada nur, orang tidak bisa melihat, tidak ada cahaya. Mata sehat, kata dokter sehat. Ada barang gede di hadapan kita, tapi di saat tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa melihatnya. Makanya cahaya yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu karunia yang hendaknya kita faham bahwa dengan cahaya itu terus kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ibn Athaillah menjelaskan lagi bahasa itu ada nur lahu al-kashfu. Cahaya itu menjelaskan, membuka. Al-kashfu, membuka. Sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas karena nur, karena cahaya. Kalau kita bandingkan dengan kalimat setelahnya al-basirah, kemudian al-qalbu, maka nur di sini adalah bisa dimaknai akal. Akal yang harus kita jaga, akal yang bisa menjadikan orang faham, mengerti, itu adalah akal. Maka akal-akal ini perlu dijaga, sehingga di dalam agama kita itu orang gak boleh mabuk. Sebab orang kalau mabuk itu hilang akal. Kalau sudah hilang akal, gak bisa berpikir. Orang gegar otak hilang akal, gak bisa berpikir. Maka gak bisa dia melihat ini apa, gak mengerti. Kemudian di situ ada bandingannya basirah. Basirah, sebagian mengatakan basirah itu adalah juga akal itu sendiri. Kadang diartikan basirah itu adalah hati. Berarti antara akal sama hati ada namanya basirah. Ada basirah. Gambarannya begini, sederhananya begini. Sebetulnya yang ingin dibidik, yang dituju oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, hendaknya kau peduli urusan hatimu. Orang enggak cukup dengan kecerdasan kepandaiannya, tidak bisa langsung baik dia. Orang dengan akalnya, dia hanya bisa tahu, oh, ini begini, ini begitu. Ini baik, ini tidak baik. Ini membahayakan, tidak membahayakan dengan akalnya. Akalnya berpikir, wong tadi ada orang misalnya dengan akalnya. Ada masuk sebuah gua, tapi di situ banyak bangkai, banyak tulang belulang. Orang berpikir dengan akalnya, wah, ini kayaknya ada harimaunya di dalamnya. Atau ada tanda rambu-rambu lalu lintas, ada curam begitu, terus ada gambar tengkorak, berarti bahaya. Berpikir dengan akalnya. Tapi kalau orang gak berakal, gak ngerti artinya itu semuanya. Orang gila ya gak mikir. Tapi orang dengan akalnya belum cukup. Ada orang dengan akalnya faham. Akal itu nanti ada bimbingan, namanya syariat. Orang kalau menggunakan akalnya saja tanpa bimbingan dengan syariat, nanti gak bisa ketemu, gak bisa benar. Dan akal tidak akan bertentangan dengan syariat. Maka dengan akalnya yang dibarengin dengan syariat, mengerti ini hak, ini batil. Dengan akalnya. Yang tidak punya akal tidak akan mengerti itu hak, itu batil. Baik, alhamdulillah semuanya berakal ya. Jelas. Tapi tidak sampai di sini, kita akan melanjutkan. Karena masalah akal sudah beres, Anda berakal. Anda ngerti ini haram, ini. Tapi kenapa kok kita ini tahu haram, tapi kita masih makan? Kenapa dosa saya melihat itu, kenapa masih kita lihat? Ayo. Siapa yang kurang tidak mengerti hukum? Banyak, hukum sudah banyak kita ketahui. Kita sudah faham halal haram mengerti. Itu dosa, ini tidak dosa, ini dosa, itu dosa. Tapi kenapa kok kita masih saja mengerjakan yang dosa? Padahal akal kita sudah bisa menjangkau dengan bimbingan syariat tadi. Bahwasanya itu adalah haram. Melihat aurat adalah haram. Makan riba adalah haram. Ini adalah haram. Kenapa kok kita belum bisa meninggalkan? Maka mula-mula fahamilah dengan akal. Setelah akal, itulah yang diinginkan Ibn Athaillah As-Sakandari. Lanjutkan, tidak cukup dengan ilmumu. Belajar bertahun-tahun menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal kitab fikih, menghafal ilmu-ilmu akidah, belum jaminan orang itu baik. Maka setelah dengan akalnya orang tahu, setelah mengetahui, baru basirah. Nanti basirah ini yang akan menghukum. Yang akan menghukum bahasanya, ini benar, ini batil, ini adalah basirah. Jadi dengan akalnya orang hanya bisa melihat saja, oh ini begini, ini minuman keras, ini nanti mabuk, ini berzina, nanti begini, ini begini. Ini dengan akalnya bisa melihat. Cuma nanti yang memutuskan bahasanya ini adalah haram, kesadaran batin, iman. Maka dengan basirahnya meyakini. Tapi ingat, dengan yakin belum cukup. Orang dengan keyakinan belum cukup, belum tentu baik. Abu Jahal itu menggunakan akal yang lihat Nabi omongannya fasih. Nabi omongannya benar. Enggak pernah salah. Enggak pernah terbukti berbohong karena Nabi itu al-amin. Dengan akalnya Abu Jahal sudah bisa nerima. Kemudian basirahnya. Basirah itu perantara. Jadi sebelum hati, kesadaran hatinya. Sebetulnya kalau disimpulkan ya semuanya di hati nanti itu. Dia sudah sadar kalau Nabi Muhammad membawa kebenaran. Ya. Sadar Nabi Muhammad membawa kebenaran, kata Abu Jahal. Nabi Muhammad membawa al-haq, membawa Al-Quran, membawa wahyu. Itu yang diyakini Abu Jahal. Tapi kenapa Abu Jahal kok tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia hanya sampai basir, belum sadar betul hatinya, al-ghalb. Qalbu, hatinya Abu Jahal belum masuk. Kemasukan kepada. Jadi apa yang difahami oleh akalnya belum resep ke hatinya. Sehingga kata Imam Ali, banyak pengetahuan di otaknya, tapi la yatajawazu an hanajirihi, tapi tidak melewati tenggorokannya. Banyak orang alim, pinter, tapi tidak sampai ke hati. Ilmunya hanya ilmu di otak, ilmu diskusi, ilmu debat, ngomong tok, tapi belum bisa menangis di tengah malam kepada Allah. tidak merubah perilakunya, tidak menjadikan dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah sadar itu kebenaran, in mana yang hak, mana batil, kemudian dia meyakini kebenaran harus aku ikuti. Belum bisa mengikuti kecuali al-ghalab. Al-ghalab maka tugasnya al-qalbu lahul ikbalu wat ibaru, maka hatimu itulah yang menjadikan engkau akan mengikuti kebenaran yang selama ini kau yakini. Dengan keyakinan saja belum cukup orang sampai kepada Allah. Abu Jahal yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi Muhammad Nabi, tapi Abu Jahal tidak selamat. Sama di dalam diri kita ini. Kita ngerti suatu ketika kebenaran. Haram. Tapi ternyata di saat enggak ada orang haram kita makan. Ayo, apa yang menjadi sebab itu semuanya? Karena hati kita belum hidup. Sering ya? Haram itu dosa. Kita mengerti haram itu dosa, melanggar. Tapi kenapa kita masih melakukannya? Karena belum ke hati. Belum hatinya, belum hidup. Tapi kalau sudah hati hidup, itulah yang akan menggerakkan seluruh anggota tubuh. Mata menjadi susah melakukan keharaman. Dari hati. Sehingga ilmu tasawuf itu, yaitu ilmu membenahi hati itu. Jangan sampai kita terlena dengan ilmunya. Belajar di kampus, belajar di pesantren. Hanya sibuk menghafal, menghafal, menghafal, menghafal. Tapi tidak pernah dekat kepada Allah. Tidak pernah mengasah hatinya. Tidak bisa keluar jadi ulama. Ulama, tapi dibenci Allah. Dibenci oleh Rasulullah. Dan Nabi paling takut dengan ulama Ilmunya hanya di otaknya. Oh, pandai berdebat. Pandai. Oh, kalau ngomong hebat. Bicara fikih, istidlal, macam-macam bisa. Tapi tidak sampai ke hatinya. Ilmunya tidak sampai ngeresep di hati. Nah ini. Ini yang ingin dihadirkan oleh Ibn Athaillah Sakandari, masuk al-qalbu lahul idbar. Sekarang hatimu itu bagaimana? Kalau hatimu menyambut atau datang kepada kebenaran, berarti hatimu benar. Kemudian hati itu begini. Ada, kita tuh ada tarik-marik dua kekuatan. Di dalam diri kita ada tarik-marik dua kekuatan. Syahwat dan seruan kebaikan. Hati itu selalu begitu. Ada penghalang antara hati dan hawa nafsu. Ada hati, ada hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini yang akan menyelimuti hati. Sehingga kadang orang mengerti kebenaran. Dari akalnya dia faham, tapi diliputi oleh hawa nafsunya. Sehingga tidak sampai ke hati. Nah ini hawa nafsu yang bikin repot. Syahwat. Kenapa kok ada ustadz misalnya melanggar? Kenapa ada orang mengerti haram? Nah, nguruti syahwatnya. Hawa nafsunya yang dituruti. Sehingga memerangi namanya hawa nafsu itu termasuk dikatakan jihad akbar. Jihad yang paling berat, memerangi hawa nafsu. Itu adalah kerjaannya ulama, ahli tarbiyah, ahli tasawuf. Mendidik umat ini bagaimana biasa memerangi hawa nafsu. Kalau sudah orang biasa memerangi hawa nafsu, maka nafsunya itu tunduk. Kalau sudah nafsunya tunduk, tidak akan mengganggu. Karena nafsu itu pada hakikatnya, nafsu adalah al-ammarah. Bisu selalu mengajak kepada keburukan. Akalnya ngerti kebenaran, hawa nafsu yang mengajak keburukan. Sehingga kadang menggunakan akalnya digunakan untuk keburukan. Coba. Ustadz mengerti ilmu kebenaran dengan akalnya. Tapi tidak disambungkan dengan hatinya, diselimuti oleh hawa nafsunya. Dia nuruti hawa nafsunya, jual agama. Fatwanya dijual. Dia ngurus, dia agamanya digunakan untuk mencari pangkat. Kenapa tidak masuk ke dalam hatinya? Maka memerangi hawa nafsu, syahwat, hawa nafsu ini. Hawa nafsu yang diantaranya kalau Imam Ghazali menyebutkan hawa nafsu ini adalah bermacam-macam. Menjelma dalam bentuk hubbud dunya, hubbul jah, cinta dunia, cinta pangkat dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau orang itu sudah hatinya bersih, lihat. Mengerti kebenaran, tidak pernah ada penghalang. Sehingga ada orang namanya insaf. Kalau dengar makanya insaf ini, malah banyak dimiliki oleh orang-orang awam. Hawa nafsu itu bermacam-macam bentuknya. Ada kesombongan, ada ini. Itu hawa nafsu. Pengen dianggap dia lebih hebat dari yang lainnya. Sehingga yang namanya kesombongan itu adalah termasuk yang menjadikan orang itu susah menerima kebenaran. Kata Nabi, al-kibru batarul haq. Orang sombong susah menerima kebenaran. Dan sombong tempatnya bersama hawa nafsu. Campur ini. Menyatu dengan hawa nafsunya. Sombong, merendahkan orang lain. Dendam. Apa yang dimaksud? Apa yang diinginkan dari kesombongan? Di balik kesombongan seseorang, dia menginginkan, dia ingin lebih baik dari yang lainnya. Hubbul jah, hubbud dunya, cinta pangkat. Dia ingin dianggap lebih kaya dari yang lainnya. Sombong dengan hartanya. Dianggap lebih hebat dari yang lainnya. Masuk kesombongan. Nah, di saat seseorang bisa memangkas hawa nafsu ini, maka mudah menerima kebenaran. Sehingga kata Imam Fakhrur Razi tentang ibu-ibu yang di kampung, ya Allah berikan aku imannya orang ajaiz. Imannya ajaiz ibu-ibu itu yang ada di kampung itu imannya bagaimana? Enggak ribet. Karena beliau-beliau tidak biasa dengan kesombongan, kebiar enggak ada. Hidupnya di rumah sederhana, sawah, rumah, urusan keluarganya sangat terbatas. Kalau dengar berita kebenaran, Masya Allah, iya. Tapi sudah mulai punya kekayaan, punya perkenalan, mulai tingkat, naik pangkat, ribet. Menerima kebenaran tidak mudah. Makanya ketahuilah bahwasanya, ilmu yang diberikan Allah kepada seorang hamba bisa jadi musibah. Menjadikan orang semakin sombong. Bahkan ibadah yang dilakukan seorang hamba bisa menjadi hijab seperti iblis terhijab. Iblis terhijab dengan ibadahnya. Karena hawa nafsunya. Kenapa iblis yang ahli ibadah, iblis itu ribuan tahun menyembah Allah, beribadah kepada Allah, sampai iblis itu diangkat oleh Allah bersama rombongan malaikat. Iblis. Sehingga waktu disuruh wa idkulna li malaikat isjudu li adama fasajadu ila iblis. Di saat disuruh, hei malaikat sujudlah kepada Adam. Iblis ada di sana. Ibadah. Cuman iblis tidak bisa memerangi hawa nafsunya. Nafsu kesombongan. Disuruh sujud sama Adam, dia berkata, coba ilmunya ada akalnya. Ilmunya cukup. Ngerti ini perintah Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis abba wastakbara. Iblis itu enggan, bukan tidak ngerti. Iblis ngerti ini perintah Allah, ngerti bahasanya ini adalah kalau sudah keputusan dari Allah, cuman dia menolak dan tidak mau sujud. Kenapa? Hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu ini? Sombong. Apa sebab sombong? Hati-hati ibadah yang dilakukan iblis. Pangkatmu jangan menjadikan dirimu sombong. Kekayaanmu jangan menjadikan dirimu sombong. Apalagi umurmu jangan menjadikan sombong. Ilmumu jangan menjadikan sombong. Kalau sudah sombong, tidak akan bisa melihat kebenaran dengan hatinya. Batarul haq, akan menolak kebenaran. Sehingga Imam Ghazali, Imam Ibn Athaillah Al-Sakandari menekankan, ayo bersihkan hatimu dari hawa nafsu tersebut. Sehingga hatimu bisa langsung menerima kebenaran. Dan masih ingat mengasah hati bagaimana? Tidak cukup dengan akal, ilmu. Jadi baca kitab Ihya Ulumuddin, ilmu akal. Membaca kitab Ihya Ulumuddin, ilmu akal. Mengerti riya adalah haram, riya dosa, riya begini, sombong haram, itu ilmu akal. Masih wilayah akal. Lalu bagaimana agar masuk ke hati? Mas, jangan lupa apa yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Memperbanyak zikir kepada Allah. Membaca Al-Quran. Setelah faham ilmu, harus kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang terasa adalah hati. Sehingga hati menjadi hati yang penuh dengan keinsyafan. Di saat menerima kebenaran, mudah menerima kebenaran. Karena kita punya hati yang insyaf. Baik, sekarang apa? Kita kembali seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ayo kita menata hati kita dengan pemahaman, dengan akal kita. Pertama, ngaji. Jangan hanya zikir tok tapi enggak pernah ngaji, berarti akalmu tidak diasah. Belajar agar ngerti halal haram, pun demikian dibarengi di tengah malam mengadu kepada sujud. Di sulus akhir setiap malam, sepertiga malam akhir tahajud, memohon kepada Allah. Ilmu ada di otak. Hati diasah, ilmu akan masuk. Maka hati akan mengajak anggota tubuh mengikuti ilmunya. Itulah muttaqin. Orang yang bertakwa, orang-orang yang khusyuk, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tujuannya adalah membahas adalah hati. Jangan sampai kita tertipu, enggak cukup dengan akal. Tidak cukup orang dengan akalnya pandai, alim enggak cukup. Akan tapi menjadikan seorang alim bermanfaat kalau hatinya benar, hatinya dibenahi. Dan membenahi seperti yang kami sampaikan pada pertemuan lalu, ada dua cara. Cara zahir, cara batin. Cara zahir adalah dengan ilmu, cara batin adalah dengan berzikir, membaca Al-Quran. Sudah diamalkan belum? Sehari bersawab. Yang mau bertanya kepada Fadilatul Syekh, dipersilakan. Baik, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Bu Yayah, yang mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk jamaah bertanya. Jamaah dulu. Kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kembali dari jamaah bapak-bapak. Silakan, mau bertanya kepada beliau. Beliau faham bahasa Indonesia kok? Kalau diterjemahin. Amma idza lam yajid fayajib alayhi an yatruk. وقال عليه الصلاة والسلام ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. Beliau menjelaskan bahwa bekerja di pekerjaan bank konvensional itu hukumnya haram kecuali dia dalam keadaan darurat. Nah, ukuran darurat tersebut adalah ketika dia, jika dia tidak bekerja, dia akan mati. Selama dia masih bisa hidup tanpa pekerjaan tersebut, maka dia tidak boleh bekerjasebut dan dia wajib. Dengan seorang lelaki mualaf dan di tengah pernikahan mereka, sang suami kembali ke agama semula atau keluar dari agama Islam. Bagaimana sebaiknya langkah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, jika ada seorang wanita akan menikah dengan seorang laki-laki yang dikatakan mu'alaf, hendaknya harus dicek dulu kebenaran dalam keislamannya. Ini nasihat untuk semuanya. Supaya jangan sampai nanti terjebak. Sekarang ada upaya, kalau pengen nikah dengan orang muslimah harus Islam dulu. Sehingga Islamnya ada Islam pengen nikah. Setelah menikah dia bebas. Maka itu Islam yang tidak diterima. Karena apa? Dia belum mengimani dengan Islam yang sesungguhnya. Bahkan suatu ketika ada satu orang yang pengen datang kepada kami, ingin menikah dengan seorang muslimah, lalu dia masuk Islam. Cuman dia orangnya Islam baik dan mungkin hari ini datang. Dia belum masuk Islam. Kami meminta untuk menghadiri majelis kami. Waktu itu kami tanya, Anda masih meyakini bahwasanya Yesus Tuhan atau tidak? Dia masih mengatakan, saya masih meyakini. Kalau begitu syahadatmu biarpun 1000 kali tidak akan berguna. Maka tidak kami bimbing bersyahadat. Wong dia masih meyakini bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Karena dia dari agama Nasrani. Dia harus meyakini bahwasanya bukan Tuhan baru boleh bersyahadat. Ini yang kedua, nasihat kedua. Jadi kalau Anda sebagai seorang wanita ingin menikah dengan seorang laki-laki, jangan serta-merta kalau mu'alaf langsung. Apalagi perkenalannya adalah sebelum nikah. Lalu berkata, bapakku baru bisa menerima kamu kalau kamu masuk Islam. Dia bisa saja masuk Islam karena ingin menikah. Baik, apapun bentuknya. Ada seorang wanita kok sudah menikah dengan seorang mu'alaf. Anggap saja mu'alafnya benar dia, bukan main-main. Lalu dia masuk Islam. Lalu bagaimana hukumnya setelah itu mu'alaf tersebut keluar atau murtad? Hukumnya orang murtad, langsung pernikahan itu akan terceraikan. Terceraikan. Lalu bagaimana kisah laki-laki tersebut? Jika laki-laki mu'alaf tersebut kembali masuk Islam di masa iddahnya seorang wanita. Jadi seolah-olah wanita ini terceraikan. Seolah-olah terceraikan. Kalau laki-laki tersebut tobat dia di masa iddahnya, maka ketahuilah tersambung kembali pernikahannya. Tapi kalau ternyata selesai masa iddah, dia balik lagi Islam, harus dengan akad pernikahan yang baru lagi. Kalau dia tidak kembali, selesai kisahnya. Tidak ada pernikahan di antara keduanya. Karena terceraikan secara otomatis. Apa langkah yang perlu diambil? Hubungan baik tetap. Barangkali ada anak di dalamnya. Tetap hubungan baik, maknanya silaturahmi yang baik. Tapi ingat, menikah lagi tidak diperkenankan. Ambil langkah baru, Allah Maha Kaya. Tadi kata Sayyidi Syekh menyebutkan satu hadis bahwasanya kalau engkau meninggalkan yang haram, maka Allah akan beri halal lebih hebat lagi. Jangan mengejar, nasihatkan kepada wanita tersebut, tidak perlu mengejar laki-laki tersebut, karena dia adalah keluar dari iman. Dan ketahuilah, yakin kepada Allah, Allah akan mengganti yang lebih hebat lagi. Biarkan dia mencari wanita yang lain, selesai. Wanita yang lain yang seagama dengan dia, tapi dia sebagai wanita muslimah, tidak boleh lagi ketemu dengan laki-laki tersebut. Itu langkah yang harus diambil. Cuman prosesnya untuk meninggalkannya, itu mungkin tidak serta-merta. Mungkin ada urusan bisnis, urusan anak. Yang jelas, harga mati tidak boleh seorang wanita di bawah naungan seorang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa kitab suci umat Kristen dan kitab suci umat Islam itu nilainya sama. Yang tidak sama adalah manusianya. Benarkah pernyataan itu, Buya? Kitab sucinya umat Kristen dan umat Islam itu nilainya sama. Hah? Masa ada tokoh seperti itu? Kalau ada tokoh yang mengatakan bahwasanya agama Islam dengan agama Nasrani itu sama, kitab suci agama Nasrani dengan kitab suci umat Islam itu sama, saya pikir pertama adalah dia bukan tokoh mungkin. Mohon maaf ini. Karena apa? Orang awam pun ngerti bahwasanya agama itu berbeda. Orang Nasrani pun juga tidak mau dibilang sama dengan orang Islam. Kenapa kok dia seorang tokoh Muslim misalnya mengatakan sama? Kan aneh. Wong orang Nasrani saja juga enggak mau dibilang sama. Beda. Bedaannya adalah dalam prinsip urusan akidah, keimanan tentang ketuhanan. Adapun jika masalah adakah kesamaannya, tentu ada kesamaannya. Karena sebetulnya kitab suci orang Nasrani itu kan asalnya juga daripada kitab suci yang benar, cuman ada perubahan. Dan perubahannya adalah perubahan yang paling inti dalam masalah keimanan. Adapun masalah akhlak, hukum bertetangga, berbuat baik pada orang tua, berbuat baik kepada sesama, itu semua agama juga mengajarkan, itu namanya akhlak. Kalau akhlak itu hampir kesepakatan semua manusia. Biarpun di negeri kafir pun, hidup bertetangga yang baik dianjurkan. Kalau ada tamu dihormati. Kalau masalah kesamaan urusan akhlak, iya. Tapi kalau ada seorang berkata bahwasanya sama tanpa ada rincian, itu membuat fitnah. Enggak boleh. Misal sama, wah fitnah. Kalau saya mengatakan sama, fitnah. Akhirnya orang mengatakan, loh sama ngapain saya harus masuk Islam, wong sama kok. Itu berbahaya. Memang ada kelompok-kelompok Islam yang semoga Allah memberikan hidayah, Islam liberal itu menyamakan itu semuanya. Enggak sama, beda. Tapi ini, kemudian yang selanjutnya, memang kita tidak boleh mencaci maki. Jadi gini, kita pertama kita tidak boleh mencaci. Tidak boleh mencaci agama lain, tidak boleh mencaci kitab suci orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun tidak boleh menyamakan. Itu harus diyakini. Kemudian kesimpulan bagaimana? Yang mengatakan dan meyakini agama Islam sama dengan agama lain, hukumnya kafir murtad. Enggak ada kata lain. Kalau yang mengatakan sama, hukumnya murtad. Karena masalah keimanan di dalamnya. Ini jelas masalah begini. Nah, karena jangan dibikin main-main lah. Urusan agama jangan main-main. Murtad, tidak ada khilaf di dalam hal ini. Enggak ada tawar-menawar. Karena menyamakan agama Islam yang bertuhan maha tunggal disamakan dengan lainnya. Tapi sisi lain, Anda tidak boleh mencaci maki agama orang lain kan? Kita tidak mencaci kitab suci orang lain. Ada Bibel, ada perjanjian baru, perjanjian lama, ada Weda, ada ini. Biarkan urusan agama mereka. Tapi kita tidak boleh mencaci. Tapi kita pun tidak boleh menyamakan. Dan hakikat menyamakan itu juga meruntuhkan. Menyamakan itu meruntuhkan. Coba Anda wanita baik-baik atau bapak baik-baik. Kamu sama dengan pemabuk misalnya atau apa. Berarti meruntuhkan, bukan menyamakan. Kalau kebenaran disamakan dengan kebatilan, meruntuhkan kebenaran, merendahkan menjadi batil. Kita tidak merendahkan, kita tidak mengejek, tidak mengolok agama Nasrani, agama Yahudi, agama enggak, bukan kerjaan kita mengolok-olok dan mengejek. Akan tapi tolong, jangan menyamakan agama Islam yang dikatakan ya'lu wa la yu'la alaihi, tinggi dan tidak ada yang meninggi lagi. Adapun nanti masalah akhlak, mengajarkan kasih sayang, menghormati, berbakti, peduli sesama, itu hampir kesepakatan orang berakal. Yang enggak beragama pun ngerti masalah sosial. Tapi jangan sampai setelah itu keluar ungkapan agama Islam dengan Nasrani sama, nilainya sama, semuanya sama. Oh, ini membuat fitnah di kalangan umat. Dan semoga kalau memang ada tokoh begitu, saya berharap Anda salah dengar. Mungkin tokoh itu enggak ngomong begitu. Atau mungkin ada sesuatu yang ya ada orang main fitnah. Kalau memang benar ya hukumnya jelas. Agama bukan main-main. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Rito dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, katanya banyak yang donor di PMI itu non-muslim. Mereka donor untuk sedekah mereka sesuai ajarannya masing-masing. Tapi kalau makanannya yang haram dan minumannya yang haram seperti babi dan khamr, bagaimana hukumnya kalau kita transfusi dengan darah dari non-muslim tersebut? Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Untuk siapa itu? Buya. Lagi. Ada sesoal min ba'id. Ani tabarru bid-dam. Allah ghairu muslim. نعم يجوز التبرع بالدم لمسلم ولغير مسلم هذا يعني ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فالله سبحانه وتعالى يعني أمر بإحياء النفس مهما كانت إلا إذا كان هذا الكافر حربيا ما معنى حربيا يعني مقاتل للمسلمين في حالة قتال مع المسلمين مثل الصهاينة في إسرائيل هؤلاء في حال حرب مع المسلمين فلا يجوز غيره إذا لم يكن محاربا فيجوز بلا خلاف والدم الكافر للمسلم أيضا جائز دم الكافر للمسلم أيضا جائز أي. Hukum mendonorkan darah kata beliau boleh mendonorkan darah baik itu muslim ataupun non muslim dan beliau menyebutkan satu ayat bahwa barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, satu nyawa, menyelamatkan satu nyawa, maka seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Sehingga dengan kita membantu dengan mendonor tersebut, sama kita memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Dan Allah SWT juga memerintahkan kepada kita agar fiha'un nafs, agar memberikan pertolongan terhadap jiwa manusia. Kata beliau, kecuali jika kafir yang mendonorkan tersebut seorang kafir harbi. Siapa kafir harbi itu? Mereka yang memerangi umat Islam seperti Yahudi yang ada yang memerangi saudara kita di Palestina. Maka jika dia kafirnya adalah orang yang memerangi umat Islam, maka tidak boleh kita mendapatkan donor dari kafir harbi tersebut. Kebalikannya, Muslim. Tambahannya boleh tadi dari pertanyaan kata saya boleh darahnya seorang kafir diambil oleh seorang muslim. Sarah tu kalam tu. Betul. Ayo halas. Kedalikah juz an ya'khudh al-muslim min al-kafir dam laysa mushkilah. Itu juga sebaliknya boleh kita mengambil menggunakan darah transfusi darah dari non muslim. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Saiful dari Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin menanyakan, di masjid di daerah saya ada kotak infak khusus, tapi tidak ada tulisan khusus. Kotak tersebut diletakkan di ruang utama masjid. Awalnya kotak infak tersebut diperuntukkan untuk infak khusus jamaah tetap. Tetapi pada pelaksanaannya ada jamaah yang dari luar juga memasukkan infaknya ke kotak tersebut. Sedangkan hasil infak dari kotak tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan umroh jamaah. Itu hukumnya bagaimana, Buya? Contoh, di sini ada kotak amal, nggak ada tulisannya. Tak taunya miliknya Al-Bahjah. Nggak boleh begitu, bohong itu. Kalau kotak di masjid adalah untuk masjid. Kalau misalnya ada kotak khusus, Anda punya majelis khusus, jamaah khusus, nanti ada kotaknya tulisannya adalah ini untuk bantuan bencana alam di sana, atau ini untuk majelis, ini boleh. Tapi kalau sudah ada kotaknya, diam-diam ini namanya membohongi orang. Tatonya kotaknya dibawa pulang, nggak boleh itu, pengkhianat itu. Enak aja pasang kotak di masjid, nanti semua orang pasang kotak di masjid nanti. Bawa pulang, nggak boleh itu. Masjid untuk masjid. Kalau memang ada majelis khusus, misalnya Anda seorang ulama, punya jamaah, Anda buat kotak ada tulisannya. Ini kotak untuk majelis lillahi ta'ala misalnya, atau majelis apa. Itu sah, tapi kalau enggak ada tulisannya enggak diperkenankan karena menipu. jemaah lain mungkin. Yang menanyakan mungkin ada terus ya. Ayo yang bertanya silahkan. Dari jemaah. Ayo silakan. Follow. Siapa ini? Siap, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang ingin saya tanyakan, Buya, yang sering saya dengarkan bahwa dalam amaliyah ubudiyah tiap hari kita harus selalu berlandaskan Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, NU atau Muhammadiyah, yang seperti dijelaskan oleh Buya Yahya, berlandaskan Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Yang ingin saya tanyakan, apa alasan kita harus berlandaskan Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah? Kedua, apa perbedaan pokok antara Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah atau yang bukan Al-Asy'ariyah atau yang keluar dari Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لماذا يجب أن نعتمد على الأشعري والماتريدي؟ نحن لا نعتمد على شخص الأشعري وشخص الماتريدي، لأن هذه مذاهب مدارس الصحابة والتابعين، أعظم علماء المسلمين اتبعوا هذا، فنحن نتبع جماعة المسلمين كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الصحابة وأكثر التابعين وأكثر تابع التابعين، إلى أن وصل الأمر إلى هذه الساعة أكثر العلماء أصحاب الكتب والمصنفات، شراح البخاري جميعا أشعري أو ماتريدي، المفسرون 99% أشعري أو ماتريدي، الفقهاء 99% أشعري أو ماتريدي. فنحن نتبع جماعة المسلمين أفضل من اتباع شخص واحد يخالف جميع المسلمين. فنحن لا نتبع ذوات الأشعري والماتريدي، كما أنت تقرأ الآن برواية حفص عن عاصم. حفص عن عاصم، لماذا لا تقرأ بقراءة الله وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تقرأ برواية حفص عن عاصم؟ مثل هذا، الأشعري روى عقيدة الصحابة، الماتريدي روى عقيدة الصحابة، اجتهاداتهم التي من عند أنفسهم قليلة جدا، وهذه الاجتهادات قد نوافقهم عليها وقد لا يوافقهم. الباقلاني خالف الأشعري، الغزالي خالف الأشعري في مسائل بسيطة التي هي اجتهادات. أما الذي لا يجوز أن نخالفهم فيه ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أكثر العلماء. Beliau menjawab bahwa kenapa kita harus berpegangan mengikuti kepada pendapatnya atau madhab Imam Ash'ari dan Imam Maturidi. Beliau menyebutkan bahwa Ash'ari dan Maturidi merupakan madrasah yang sangat besar. Beliau keduanya adalah ulama muslimin yang paling agung, yang banyak diikuti oleh mayoritas kelompok muslimin. Dan beliau dan kita mengikuti Asy'ari Maturidi bukan karena zatnya, bukan karena jiwanya beliau berdua, akan tetapi karena beliau adalah orang yang mengikuti dalam segi akidah kepada para tabi'in, sahabat, sehingga bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari para ulama besar, mereka semuanya pasti salah satu pengikut dari Asy'ari ataupun Maturidi. Dari mulai ulama-ulama mensyarahi kitab Bukhari, semuanya mereka adalah penganut madhab Asy'ari atau Maturidi. Begitu juga para pakar tafsir, 90% mereka adalah pengikut Asy'ari Maturidi. Begitu juga para fuqaha, para pakar fikih, semuanya 90% mereka mengikuti para berikut pengikut salah satu daripada Asy'ari dan Maturidi, maka kita mengikuti Asy'ari Maturidi karena kita mengikuti mayoritas ulama, mayoritas dari umat Islam sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mengikuti mayoritas yang paling banyak. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa mengikuti mayoritas umat Islam itu lebih baik daripada mengikuti seseorang yang berseberangan dengan kelompok mayoritas. Beliau mengibaratkan seperti kita mengambil qiraah Hafiz dan Asim. Kita mengikuti beliau karena beliau punya sanad yang bersambung dari tabi'in, dari guru-gurunya beliau hingga sampai kepada Imam Al-Asy'ari, sehingga sampai kepada Nabi. Begitu ke dalam kita bermadhab, dalam berakidah mengikuti Asy'ari Maturidi karena mereka punya guru, mereka punya sanad yang sanadnya sambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Memang ada perbedaan, terkadang ada perbedaan daripada ulama-ulama yang hidup setelah Asy'ari dan Maturidi dalam beberapa ijtihadnya, tapi itu adalah dalam permasalahan-permasalahan kecil. Beliau menyebutkan seperti Al-Imam Al-Baqilani terkadang berbeda dalam satu permasalahan dengan Asy'ari Maturidi. Begitu juga Al-Imam Al-Ghazali terkadang berbeda dengan Asy'ari dan Maturidi. Tapi itu semuanya dalam masalah-masalah yang sepele. Sehingga keseluruhannya para ulama-ulama kita, mereka adalah penganut daripada madhab Asy'ari dan Maturidi. Jika kunta tatakallam al-arabiyya fi li kitab alaftuhu fi hadha al-mawdu' ismuhu Imam Ahli al-Haq الشيخ المجدد أبو الحسن الأشعري موجود PDF في الإنترنت إذا لم تتكلم العربية إن شاء الله سيترجم إلى اللغة الإندونيسية قريبا إن شاء الله. Beliau menyebutkan kalau kalian bisa membaca bahasa Arab ada sebuah kitab yang judulnya Imam Ahlil Haq dan itu ada bentuk dalam file PDF-nya. Itu tulisan beliau, karangan beliau itu. Jadi itu salah satu karya beliau yang insya Allah dalam waktu dekat akan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Mal farqu bainal asy'ari wal maturidi hadhi alf rubiyah. Tamam? Al farqu bainal wajh al awwal wal wajh al thani huwa al farq bainahuma. Beliau ke pertanyaan yang kedua adalah tentang perbedaan antara Asy'ari dan Maturidi. Al wajh al awwal Asy'ari, al wajh al thani Maturidi. Yang pertama adalah Asy'ari dan yang kedua adalah Maturidi. Belum gambarkan seperti mata uang, yaitu satu, enggak ada beda. Bedanya enggak benar, hanya kalau dipandang dari sini kalau mata uang sebelah sama sebelah. Jadi sama sebetulnya, hanya perbedaannya cara pandangnya dari sini kelihatan. Artinya enggak ada banyak perbedaan yang penting. Ada lagi ibu-ibu yang solehah? Mau ditutup. Ayo, ada lagi? Dari ngomong ada tamu dari jauh mau tanya apa? Ada ulama dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa ini pertanyaannya? Buya. Oh, baik. Sehubungan dengan materi hari ini, mungkinkah pergerakan Bashiroh akan menyentuh ranah kemaksiatan yang tersamar karena dengan keyakinan hati dan kemantapan jiwa dengan niat yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Orang yang sudah benar hatinya, mungkin simpulannya begitu. Kalau sudah benar tertata hatinya, mungkin enggak bermaksiat. Oh, mungkin. Manusia tidak ada yang maksum, hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi perbedaannya orang yang sudah hidup hatinya. Di saat bermaksiat berbeda dengan orang yang mati hatinya. Kalau orang hatinya mati bermaksiat senang dia. Tapi kalau orang yang hidup hatinya dia bermaksiat menyesal. Dan menyesal adalah penghapus dosa tersebut. Maka termasuk untuk melihat, untuk menandai hatiku ini benar atau belum adalah di saat Anda bermaksiat. Waktu Anda bermaksiat ada penyesalan atau tidak. Kalau ternyata Anda menyesal, menangis, dan berjanji tidak mengulangi lagi, ketahuilah hatimu bersih, hatimu benar, hatimu hidup, terasa dengan kemaksiatan. Tapi kalau hatinya dengan kemaksiatan sudah tidak terasa lagi, hati mati. Jadi maksiat tidak pernah, sehingga mendengar nasihat pun juga tidak pernah mau dengar. Maka hati yang mati tadi. Jadi basirahnya belum sampai derajat, bisa dirasakan oleh hatinya. Jadi basirah sampai hati, kesadaran hatinya belum ada. Seperti itu. Ayo kita melihat masing-masing dari kita. Yang bermaksiat kok menyesal, hati hidup. Ada orang maksiat bangga, ya ada. Wah, aku kemarin mungkin ini. Ajib. Tidak pernah menyesal. Tidak pernah ada tetesan air mata, makanya malah hati yang qasi, qalbun qasi. Hati yang keras, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin maksiat. Kita mungkin maksiat. Tapi sebaik-baik orang bermaksiat adalah apa? Memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah menjauhkan dari maksiat. Ada lagi? Satu lagi buat Syekh. Masih ada waktu? Untuk siapa nanti? Kembali kami membacakan satu pertanyaan di sosial media yang datangnya dari Nurul dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, seingat saya kalau kita habis dijilat anjing, bekas jilatannya itu dibasuh 7 kali menggunakan tanah lalu kita berwudu. Apakah itu sudah suci dan wudu kita sah? Masalah fikih ya, fi'al syafi'i, nujib, nujib. Syafi'i, walaikum wali. Beliau adalah madhab Hanafi. Beliau alim Hanafi. Pertanyaan adalah madhab Syafi'i, kita jawab. Masalah anjing. Anjing, jadi yang selama ini, berbeda madhab Hanafi, Maliki, beda dengan madhab Syafi'i, amin. Khususnya madhab Maliki. Masalah anjing itu najis dalam madhab kita Imam Syafi'i, bukan saja liurnya. Berbeda dengan madhab Malik dan yang lainnya. Jadi yang najis dari anjing, liurnya iya, dan segala bebasahan yang ada di anjing. Kalau tangan kita basah, ketemu bulunya anjing, najis, mughalladah. Jadi bukan hanya air liurnya saja, bukan liurnya anjing dalam madhab Syafi'i. Mungkin Anda setiap pertanyaan selalu bilang liur, liur, liur. Sebetulnya itu adalah telah bercampur dengan faham dari madhab lain. Tidak salah madhab Malik khususnya. Bahkan madhab lain tidak mengatakan itu najis kok. Hanya membasuh 7 kali ta'abbudi kewajiban saja. Tapi madhab Syafi'i dikatakan najis, bahkan kenapa harus 7 kali? Maka nama mughalladoh. Najis mughalladoh, najis berat. Cara mensucikannya adalah dibasuh 7 kali basuhan. Salah satu basuhannya adalah harus dicampur debu. Debunya bukan debu 1 cangkul, bukan. Astinya ada air, Anda kasih setengah sendok teh, ada air 1 timba, Anda campur dengan debu. Baru setelah itu air Anda curahkan ke, Anda tuangkan ke baju yang dicuci tadi. Atau tangan kita mukul, Anda pikir kucing, kucing, tak taunya anjing, tangan Anda basah, berarti tangan Anda najis. Anda cuci 1000 kali tidak akan suci selagi belum ada debunya. Maka Anda harus mengambil air yang berdebu, Anda curahkan ke tangan Anda, ini. 7, 1-nya debu. Dan disunnahkan 1-nya tidak di akhir. Sebab kalau 1-nya akhir, nanti bajumu menjadi berdebu. Jadi yang pertama boleh, kedua, ketiga, keempat. Seperti itu. Setelah itu, suci. Setelah suci, biasa mau wudu, mau apa, mau sholat, sah. Allah alam bissawab. Maulid Akbar sani, maulid malam cinta Rasul. Jangan lupa, di alun-alun di sini. Hari Senin malam Selasa, pas majlis seperti ini, tanggal 12 Rabiul Tsani, 31 Desember. Mohon dipersiapkan untuk bisa hadir dan diajak sanak kerabat saudara. Kemudian maulid akbar yang lain lagi di Al-Bahjah, Buyut. Hari Ahad, pukul 7 sampai selesai, 29 Rabiul Tsani, 6 Januari. Pendaftaran santri non-formal, tafaqquh, yang mencetak ulama, ma'had salafnya, tafaqquh dibuka sudah. Sampai ini gelombang pertama ujiannya tanggal 1 sampai 3 Rajab. Gelombang kedua 11 sampai 13 Syawal. Tahun Masehinya enggak ditulis apa-apa. Program tahfidzul Quran untuk anak-anak kecil umur 8 tahun sampai 12 tahun. 27 Jumadil Awal, 26 Ramadan. Jadi 1 Februari sampai 31 Mei pendaftarannya. Ini adalah pengumuman tentang pendidikan. Formalnya SD, SMP, SMA ku sudah dibuka. Silahkan datang untuk mendaftarkan anak. Dan sekarang sudah dibuka dan seleksinya lebih awal. Sehingga bagi yang tidak diterima bisa berpikir untuk mencari tempat yang lain. Supaya tidak ketinggalan. Yang ingin bergabung dengan Infak Center silahkan. Ikut bergabung dengan kami di Infak Center melalui rekening atas nama Yayasan Al-Bahjah di 7200 nomor rekeningnya. 4292, 7200. 4292 dan program infak khusus bencana alam juga di Bank Muamalah. Kalau tadi Bank Syariah Mandiri, ini Bank Muamalah di 13 0812-3123. Baik, ini saja. Kita akan doa nanti dengan Syekh, kita muqaddimah doanya. Bismillah. Nanti kita tawajjuh dulu, nanti insyaAllah beliau akan mendoakan insyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi al-qawl wal-amal wa nas'aluka husna al-khitam 'inda intihai al-ajal. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur 'uyubana wa yassir 'uyubana. Shafi maridana, 'afi mubtalana, irham mawtana, tawallana bi'ayni 'inayatik wa atimm ri'ayatik wa abdil 'usrana yusran 'ajilan ghayra ajil. Allahumma farrij 'an al-muslimina jami'an في مشارق الأرض ومغاربها. آمين آمين آمين آمين آمين. بسم الله. اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. Jadikan kami hamba yang selalu dekat dengan ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kirimkan kepada kami ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Kirimkan kepada kami guru-guru yang mulia ya Allah, dan jaga guru-guru kami ya Allah, jaga beliau ya Allah, jaga semua yang telah memberikan ilmu kepada kami ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, jauhkan kami dari fitnah permusuhan, fitnah kebendingan, fitnah kebencian. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Yang punya masalah dalam rumah tangganya, kami mohon ya Allah, berikan kedamaian dalam rumah tangganya ya Allah. Ya Allah, yang punya masalah, ya Allah, ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Beri ke segala kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga iman kami, jaga akhlak kami. Kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang ingin menikah, yang sudah ingin menikah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Anak-anak kami, jaga mereka semua ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka semua ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga. Dan kami mohon semua yang punya masalah yang datang ke tempat ini, selesaikan urusan mereka ya Allah. Berikan kemudahan dalam urusan mereka ya Allah. Jaga kehormatan kami, kehormatan mereka semua. Kami mohon yang sempit rezeki, lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ya Allah, segala kebaikan ya Allah, keikhlasan, ketulusan. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam dan dengki. Maka kami mohon jika ada orang menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, kami mohon jangan hukum mereka, ampuni mereka ya Allah. Kami tidak rela jika ada umat kekasihmu Nabi Muhammad kau hukum ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة beliau mungkin biar tidak capek, kita tidak musafah bil gulab, dengan hati saja lihat dulu, insyaallah nyampe semuanya. Dan dengan saya juga tidak sekalian, insyaallah doain semuanya dikabul semua insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.